Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahda amma ba'd. Anakku yang kau similakan indah ya khana ba'azan. Maaf, terbunyi di berapa? Ismail. Maaf, maaf. Maaf, hakiki dan maaf. Maaf, hakiki mahuwa ya khana ba'azan. Contohnya nah ada hakikin mengikuti manuknya dalam masalah apa saja ya Fana Prosofia? Apa saja itu? Dari si'ahnya Tuhafa Nasab kemudian dari Ta'nif kok sama? Dari Ta'nif Taknis juga enggak hubungan sama aja. Bukan taknis. Nah, bedakan antara musanna dengan mu'annas. Nah, taknis dan tasnia wajam. Terus? Taknis wajam. Nah, contohnya sudah tadi ya. Karena asbabi indah ya Pak Sukman. Ma'rufa isman dairan mustasna bidamin ya'ud ala mahus. Terus saya ma'au dairan daridan. Artinya apa yang dirofakan? Kok di itu gimana? Apa yang merofakan isim dohir yang bersambung dengan domir yang kembali pada mahus atau domir dari atau merofakan atofnya ke isman dohiran itu loh. Atau merofakan domir baris. Nah, sababi mengikuti manuknya dalam berapa perkara ya, Fana? Lo Alif? 2 dari 5, yakni ikhrofnya dan dari takrif atau tanwin. Nah, contohnya ya, Fana? Apa Isa? Marortu birotilin hasanatin umuhu. Nah, kemudian mengikuti dengan kata yang dirofa dalam masalah apa ya Fana? Setelahnya naat sababi mengikuti markoknya dalam masalah apa? Masalah apa itu? Eropnya? Lah. Dalam masalah apa ya Fana Abdillah? Tadkir wa ta'nis. Mudzakkar mu'annasnya saja, eropnya tidak. Nah. Mudzakkar mu'annasnya saja. طيب انا نستمر قال شارع وقول بالافراد اي للنعت sebutkan dalam matan fil ifrad dengan naam bentuk mufrad. Hai qa'imin aba'uhum wa qa'idan gilmanuhu. Naatnya senantiasa dalam bentuk apa? Mufrad. Walaupun man'utnya musanna atau jama'. Hai lin na'ti. Yaitu naatnya senantiasa dalam bentuk apa? Tunggal. Marortu birijalin qa'imin aba'u. Ya. Senantiasa bentuknya mufrad walaupun manutnya musanna atau jamak. Qala wa in kana al-ifradu qiyasal fi'li. Nah. Ifrad di sini dikiaskan kepada fi'il. Misalkan telah datang Zaid. Bahasa Arabnya apa? Telah datang dua Zaid. Telah datang banyak Zaid. Fi'ilnya senantiasa dalam bentuk apa? Mufrad. Li'annahu law qila ja'ani rajulun qa'adu ghilmanuhu lam yajuz dzalika. Karena kalau dikatakan ja'ani rajulun telah datang kepadaku seorang laki-laki qa'adu ghilmanu yang duduk para budaknya. Tidak boleh hal itu. Illa kecuali ala lughati akalunil baragithu wa hiya dha'ifatun. Kecuali dalam lughahnya siapa? Akalunil baragith ini dha'ifah. Lughah yang dha'ifah. Nah, yang telah kita pelajari dalam ahkamul fa'il, ya, fa'il fi'il itu tetap mufrad walaupun fa'ilnya musanna atau jamak. Kecuali kan tadi yang membolehkan adalah lughahnya siapa? Akalunil barawis, tapi dia lughah yang dhaifah. Qala ya besak. Qala syarif wa qawluhu afsahu ila akhirihi bani sahibu annahu dhaifun la fasihun li'annahu la yuqalu qamu abahu wa la qa'adu bilmanu illa ala lughati akaluni al-barawithu wa ya dhaifatun kama taqaddama. Baik. Ucapannya afsah lebih fasih. Apa yang lebih fasih di sini? Nah, dengan mufrad itu lebih fasih kata muallif. Ditegaskan oleh syarif balis sahih. Bahkan itu yang sahih. Annahu dha'ifun la fasihun. Lughahnya yang mufradkan dan musannakan na'at bersama marfu'nya yang musanna atau jamak itu adalah lughah yang lemah. Li'annahu la yuqalu qamu aba'uhum. Li'annahu la yuqal, karena tidak dikatakan qamu aba'uhum wa la qa'adu ghilmanuhum. Kecuali dalam lughahnya akalunil baraghithu, dan itu adalah lughah yang lemah sebagaimana telah berlalu. Di antara sisi kelemahannya apa ya, Khonaba Nabila? Mata padam. Jangan jawab ke mata padam. Apa sih kelemahannya, Pak? Umar. Hah? Samir. Samir. Berayan. PR berarti ya. Abdurrahman. Apa Azam? Pengulangan domir. Mana domirnya? Indah ya, Hanaba Usman. Apa? Mbak Sofia? Ganjil. Maksudnya gimana ganjil? Kenapa dia lemah? Penggunaan wawu untuk yang ghairu akil. Penggunaan wawu, dhamir wawu untuk yang tidak berakal. Wawu itu untuk yang berakal. Nah. Itu diantara sisi kelemahan lughah akalu nil barogis. Barogis sama dengan burgus. Apa itu burgus? Burgus apa? Nyamuk. Kutu ya. Jenis kutu. Kalau mau tahu bentuknya antum ketik di HP antum itu burgus, nanti keluar gambarnya. Burgus. Jenis kutu ya. Tapi diperbesar kalau gambar enggak kelihatan. Ini gambar sudah diperbesar bentuknya. Nah, itu sisi di antara sisi kelemahannya. Wa qalu ja'ani gulamu imra'atin dharibatu hiya. Ini contoh untuk yang apa? Merofakkan dhamir fariz. Kan tadi dalam definisi itu adalah marofa'a isman dhahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu 'alal manut au dhamiran barizan. Sudah dibahas contoh-contoh yang merofakkan isim dhahir. Sekarang berpindah kepada contoh yang merofakkan dhamir baris. Telah datang kepadaku gulam umra'atin, budak milik seorang wanita yang dia memukulnya. Dia siapa? Dia si wanita tadi. Fahiya fa'ilun bidharibatuhu, maka dhamir hiya ini fi mabni al-fath mahalli raf'in, fa'il dari dharibatuhu. Kama taqulu fil fi'li darabathu hiya, sebagaimana kamu katakan pada fi'il darabathu hiya. Wa huwa fa'ilun bidharibuha. Ini membahas contoh-contoh dalam matan ya. Baja'atni ammatu rajulin daribuha huwa. Lah datang kepadaku seorang budak wanita milik laki-laki yang dia memukulnya. Daribuha huwa. Perhatikan ketika fa'ilnya huwa, maka daribu mudzakkar. Sama kalau kamu katakan kama taqulu fi fi'li darabaha huwa. Wahuma fa'ilun bidharibuhu kama taqulu fil fi'li darabahu huma. Hum fa'ilun min dharibuhu kama taqulu fil fi'li darabahu hum. Nah. Wal hasilu min hadha walladhi qablahu anna an-na'ta haqiqiyan kana aw sababiyan yatba'u man utahu fi ithnain min khamsatin. Wahidin min awji li'arabi salasati. Wa wahidin min ta'rifi wa tankiri. Kesimpulannya, dari apa yang telah berlalu ini, dari penjelasan ini, bahwasannya, kesimpulan dari ini dan yang sebelumnya, bahwasannya na'at, baik itu na'at hakiki ataupun na'at sababi, mengikuti man'utnya dalam dua dari lima. Satu dari sisi i'rab yang tiga, rofak nasab jar. Satu dari sisi ma'rifat nakirahnya. Ini untuk na'at hakiki dan sababi sama. Untuk na'at hakiki tambahannya apa? Ya fana apa nabila. Kesamaan dari sisi apa saja tadi? Ini sudah yang kita mau kan tambahannya. Yang tambahannya dari sisi mu'anas mudakar. Mudakar mu'anas. Jadi si mufrad, musana dan jamaknya. Sudah, mau tambah apa lagi? Nah iya. Jangan koma, titik. Dari 4 dari 10. Kalau na'at sababi, yaitu tadi 2 dari 5. Tidak ada tambahan. Sisi i'rabnya dan sisi ma'rifat nakirahnya. Nah, tapi pembahasannya adalah dengan marfu'nya, dengan salahnya. Qala fala yuqalu ja'a rajulun al-fadilu. Tidak boleh dikatakan ja'a rajulun al-fadilu. Kenapa? Ya fana. Apa numair? Apa? Terus kenapa? Apa? Kenapa enggak boleh? Na'at ma'rifat enggak boleh loh. Nah, Naam, ya begitu jawabnya. Nanutnya nakirah, naatnya ma'rifah, tidak sama. Dari sisi apa ini? Ta'rifatan. Walaupun sama dari sisi i'rabnya, sama dari sisi mufradnya, sama dari sisi mudzakarnya. Wala ja'a Zaidun fadilun. Kenapa tidak boleh ya, Pak Raihan? Boleh bagaimana? Yang boleh Al-Fadil. Ya Zaidun Al-Fadil. Nah. Ja'a rajulun karimin. Boleh enggak? Abdul Rahman. Karimin. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Kenapa? Tidak sama dari sisi i'rabnya. Nah. Rajulun rafa karimin majrur. Harusnya apa? Ya rajulun karimun. Nah. Kecuali kalau kafnya ini huruf jar, ya. Nah, karimin boleh. Kalau kafnya huruf jar, rojulun nakirah, jar majrur itu sebagai naat. Baik. Kama annahu la yun'atul marfu'u bimansubin. Sebagaimana tidak boleh diberi naat marfu dengan mansub. Contohnya apa marfu nan diberi naat mansub? Ja'a rajulun kariman. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Wazam. Kenapa enggak boleh dimasuk? Ra'aitu rajulan kariman boleh. Tadi ja'a rajulun kariman. Ja'a rajulun kariman. Ya boleh. Kenapa boleh? Dia harus sama dari sisi i'rab. Nah, kalau ra'aitu rajulan kariman? Ra'aitu rajulan kariman. Boleh. Kenapa boleh? Dia i'rabnya sama. Sama. Dan jangan bingung ya. Wala majrur. Boleh ya, rofa nasab di rofa di naati majrur, mansub di naati majrur enggak boleh. Wala aksu dalik, tidak pula sebaliknya, majrur diberi naat rofa, maror tu biro julin, karimun, enggak boleh. Maror tu biro julin, kariman, enggak boleh. Wa amat tazkir wa ta'nisu wal ifrar wa tasniyatu wal jam'u fa'inkana hakikiyan. Tabi'ahu fi tsnaini min khamsatin. Adapun masalah mudzakarnya, muannasnya, mufrad, musanna dan jamak, jika naatnya hakiki mengikutinya dalam 2 dari 5. Ya. Wahidin min at-tadhkiri wa ta'nis, harus sama dari sisi mudzakar muannasnya. Wahidin wa wahidin min al-ifradi wa tasniyati wal jam'i, harus sama dari sisi mufrad, musana dan jamak. Fakamula lahu muwafaqatu madbu'ihi fi arba'atin min asyaratin kama taqaddama. Maka sempurnalah dia mencocoki madbu'nya dalam 4 dari 10 sebagaimana telah lalu. Diulang lagi, 4 dari 10 apa saja ya, Pak Usman? Nah. Bapak nasab saya 3. Empat. Keempat, ulang-ulang. Apa yang keempat? Dari sisi ta'rif tankir, takir taknis, i'rab. Satu lagi dari sisi apa? Nah, dari sisi bilangannya. Itu kalau nat apa? Hakiki. Wa in kana sababiyan lam yattabi man utahu fi syai'in min dalik. Kalau itu nat sababi, tidak mengikuti manutnya dalam sedikit pun dari itu. Sedikit pun tidak mengikuti dari masalah apa? Mudzakar mu'anasnya, mufrad musana jamaknya. Ya, tidak mengikutinya. Ya, tidak mengikuti dari sisi mudzakar mu'anas dan juga mufrad musana dan jamak. Dari sisi mudzakar mu'anasnya, dia sama dengan apanya? Apa Sofia? Natsababi sama dari sisi mudzakkar mu'annasnya sama dengan apa? Kalau naat hakiki kan semuanya itu harus sama naat dengan manutnya. Sekarang kalau natsababi, masalah mudzakkar mu'annasnya itu sama dengan yang mana? Apa? Naan sama dengan marfu'nya. Sama dengan marfu'nya. Jika yang dirofa itu mudzakkar, maka na'annya mudzakkar. Walaupun manutnya mu'annas. Ja'at Fatimatu al-aqilu abuha. Falyuto hukmal fi'li fi mulazamatil ifrat. Bahkan nasabab itu diberikan padanya hukum fi'il dari sisi senantiasa bentuknya mufrad. Ya, kecuali dalam rukunnya siapa tadi? Agalunil barogis. Wa muwafaqatu marfu'i fi tadkiri wa ta'nisi kama taqaddam. Dan sama dari sisi marfu'nya dan mudzakkar dan mu'annasnya sebagaimana telah berlalu. Afan. Saya ulangi. Wa muwafaqatu marfu'i dan mencocoki kata yang di rofa'nya tadi. Fa'ilnya atau naibu fa'ilnya dari sisi apa? Mudzakkar dan mu'annasnya. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan setelah ini adalah tentang faedah daripada na'at. Faedah itu na'at. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Baik. Baik. Fadul. Ya. Nah. Kalau bini na'at dan babi ini tidak untuk mempermudah memahami. Karena bisa dikatakan misalnya marotu di rojul lainnya kohimin apa walakumah itu yang kok ini abawa rumahnya inilah naatnya gabungan keduanya bukan hanya kok ini apakah gabungan keduanya ini sebenarnya semuanya jadi naat begitu iya karena kan sifatnya si rojul lainnya ini yaitu yang bapak-bapaknya berdiri itu tadi kalau yang berdiri saja ya bapak-bapaknya sulit memahami ya. Bisa dari sisi nahu ya nggak bisa. Ya kalau di Indonesia ya mungkin ya. Wallah. Bukan masalah itu. Memang ini nasababi dalam penerjemahan juga agak sulit. Karena dia fa'il, fa'ilnya yang marfu itu fa'ilnya. Jadi na'atnya cuma satu itu saja. Qa'imin saja na'at. Bukan jumlah. Beda dengan apa? Ja'a rajulun yabki misalkan. Na'atnya ya jumlah yabki, yabki dan fa'ilnya. Setelah datang laki-laki yang menangis, yabki dan huwa itu fa'il. Na'at jumlah itu. Kalau ini kan mufrad. Allah a'lam. Ya demikian dari sinawinya. Adapun mengartikannya ya. Begitulah. Allah a'lam.